Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, baik nikmat umur panjang, waktu luang, nikmat hidayah, taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala hingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita sebagai hambanya, yakni melaksanakan sholat Jumat. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghapus daripada dosa-dosa kita insyaallah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tak lupa saya yang qadarullah berdiri sebagai khatib di siang hari ini berwasiat pada diri pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin mengarahkan semua kemampuan kita, dan kita juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jalan kebahagiaan, itulah jalan kesuksesan dari dunia sampai dengan akhirat insyaallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah satu fase yang terpenting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, adalah ketika kita mulai menemukan pasangan kita, menemukan jodoh kita, kemudian kita menikah dan berumah tangga. Seorang pasangan hamba Allah Subhanahu wa taala setelah menikah, tentu saja mereka mendambakan keturunan. Maka ketika dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka itu adalah kebahagiaan yang tiada taranya, kebahagiaan yang sangat besar sekali. Karena dia melihat juga ada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sampai usianya lanjut tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu bukan suatu aib, karena Allah tahu siapa yang harus diberi keturunan dan siapa yang tidak. Ini pun adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tidak diberi keturunan, bisa jadi ketika dia diberi keturunan, maka keturunan itu anaknya akan memberikan beban kepada dirinya, akan mencelakakan pada dirinya. Namun tentu saja seseorang pasangan yang diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah karunia yang besar sekali. Hadirin rahimani rahimakumullah. Namun banyak di antara kita tidak pas ketika kita memahami bahwa ketika kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita mempunyai kewajiban untuk mengurusnya, merawatnya, mendidiknya, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat, baik bermanfaat pada dirinya, pada kedua orang tuanya, pada keluarganya, pada bangsanya dan pada negaranya. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian kata Rasulullah SAW adalah pemimpin dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya tentang kepemimpinannya tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Ibnu Umar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak apa saja yang kita berikan kepada anak kita berupa nasihat, berupa pendidikan atau pembiaran atau tidak dididik atau dibiarkan begitu saja anak kita, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita melakukan perbuatan kepada anak kita ketika mendidiknya dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita semua dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun giladun syidad la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Penjagalah, penjaganya adalah malaikat yang kasar, keras, lagi tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ali radhiyallahu an berkata dalam penafsiran ayat ini, maksudnya adalah didiklah, ajarilah mereka, ini anak-anakmu. Demikian juga Ad-Dahak dan Muqatil berujar, wajib bagi seorang muslim untuk mendidik keluarganya seperti anaknya, kemudian kerabatnya, atau bahkan budak perempuannya, pembantu dan lain sebagainya. Maka ini adalah kewajiban seseorang orang tua kepada anak dan siapa saja yang ada di bawah tanggung jawabnya untuk mendidik. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, waliyashalladina law taraku min khalfihim dzurriyatan diapa khofu alaihim. Kata Allah, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Pengertian lemah dalam ayat ini adalah bisa jadi lemah iman, bisa jadi lemah intelektual, bisa jadi lemah ekonomi. Oleh sebab itu, maka orang tua wajib mengatasi sejak dini kepada anaknya ini untuk kelemahan-kelemahan tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka memang semua kita menginginkan memiliki anak yang soleh dan yang salehah. Siapa di antara kita orang tua yang ingin anaknya menyimpang, anaknya bergajul, anaknya berandalan? Tidak ada. Semuanya menginginkan menjadi anak yang soleh dan yang salehah. Tapi kenyataannya kebanyakan cita-cita dan keinginan tidak sesuai dengan usaha-usaha yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai tanggung jawabnya kepada anaknya. Ingin menjadi anak yang soleh tetapi tidak diberikan pendidikan agama misalnya. Menginginkan anak yang soleh tetapi tidak dididik dengan ajaran Islam. Bahkan mereka mencita-citakan anaknya menjadi artis, menjadi bintang film, supaya mereka populer dan lain sebagainya. Padahal sebagian mereka, walaupun tidak semuanya, kita lihat kehidupan mereka seperti binatang. Mereka senantiasa mengumbar hawa nafsunya. Kemudian mereka juga mengkonsumsi narkoba. Mereka hidup bebas seperti binatang. Tentu saja gak mungkin kita yang mencita-citakan anak yang soleh tapi dididik seperti itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka kita sebaiknya memahami bahwa anak yang soleh ini adalah anak yang memahami dinul Islam. Maka pendidikannya pun berarti adalah pendidikan dinul Islam sejak dini. Tidak mungkin misalnya kita pengen pergi ke pasar tetapi kita jalannya ke gunung, ya gak nyampe. Kalau ingin ke pasar, cari jalan ke pasar. Kalau ingin ke gunung, ya cari jalan ke gunung. Ketika kita menginginkan anak yang soleh, anak yang soleha, maka syarat yang utama adalah mereka dididik dengan dinul Islam. Lihatlah pengertian anak yang soleh. Ketika Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu adam in qata'a maluhu illa min thalas, Sodaqotin zariyatin au ilmiyun tapawbih awaladin salih yad'ulahu. Jika wafat anak cucu Adam, maka terputuslah amal-amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Lihatlah di sini, dalam hadis ini ciri anak yang soleh adalah mendoakan kepada kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup bersama mereka maupun orang tuanya setelah meninggal berpisah dengan mereka. Anak yang soleh adalah selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Tidak mungkin tentu saja anak akan bisa berdoa kepada orang tuanya apabila dia tidak bisa berdoa. Dan untuk bisa berdoa ini tentu saja dari sejak kecil diajarkan doa-doa. Maka berarti kewajiban kita kepada anak-anak kita bukan hanya memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, sandang, paman, pakan, papan, ya, sandang, pangan, dan papan, tetapi rohani mereka. Sejak kecil kita masukkan taman kanak-kanak Al-Quran, dimasukkan kepada taman pendidikan Al-Quran, di mana di situ diajari membaca Al-Quran, di situ diajari doa-doa, ada doa-doa harian, ada doa-doa yang pendek, ada doa sehari-hari, ya. Di situ diajarkan semua. Itulah gerbang utama, gerbang yang pertama yang harus kita lakukan. Enggak bangga kita ketika kita anak kita juara misalnya di sekolah tertentu, di sekolah umum. Tetapi hati mereka kering. Mereka tidak akan mungkin bahagia kecuali memahami dinul Islam ini dengan benar. Kalaupun mereka sukses jadi insinyur, jadi dokter dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka tidak paham agama, tidak mungkin mereka bahagia, apalagi membahagiakan kedua orang tuanya. Tidak mungkin sama sekali. Kata ketika dia bahagia dengan dinul Islam. Karena seseorang bahagia bukan dengan badan yang memakai pakaian yang termahal. Bukan ketika dia kakinya dipakaikan sepatu yang terindah, yang terbaik. Demikian juga tidak dengan kosmetik dan lain sebagainya. Bahagia ini adanya di hati. Bahagia adanya di hati. Ketika hati seseorang bahagia, tumanina, dia sakinah, ya, merasa tentram, ya, maka itu bahagia. Dan itu semua tidak terlepas daripada dinul Islam. Maka banyak sekali orang yang menderita walaupun mereka kaya. Kenapa? Karena persepsi mereka tentang bahagia itu adanya di harta, pangkat, dan jabatan. Tetapi kenyataannya mereka tidak pernah bahagia. Kalau seorang tidak bahagia, jangankan untuk mendoakan orang tuanya untuk bahagia, dirinya pun tidak bahagia. Hadirin rahimani rahimakumullah, inilah persepsi tentang anak yang soleh. Sehingga kita mengawali pendidikan anak kita ini adalah dengan dinul Islam. Dan sampai mereka selesai mengecap pendidikannya, tidak terlepas daripada dinul Islam ini. Oleh sebab itu maka perhatikanlah, yang pertama untuk mendidik anak yang soleh ini adalah lingkungan keluarga. Di dalam ajaran agama kita ini, mendidik anak harus dimulai sejak memilih pasangan. Utamanya yang belum mendapatkan pasangan, mendidik anak dimulai sejak memilih pasangan. Yani pilih, kalau seorang calon suami memilih calon istrinya yang memang mereka itu akan menjadi ibu rumah tangga yang bisa mendidik anaknya. Karena keluarga adalah institusi yang pertama yang akan mendidik, akan menjadi madrasah daripada keluarganya. Makanya seorang calon suami harus mencari pasangannya yang bisa dijadikan sebagai ibu rumah tangga yang mampu mendidik anaknya, bukan wanita karir, karena mereka tidak akan memberikan kebahagiaan. Wanita karir walaupun mereka berhasil, uangnya pun akan habis untuk keperluan ongkos mereka, jajan mereka, hura-hura mereka dan lain sebagainya. Sementara rumah tangganya berantakan. Bukan itu kebahagiaan. Tetapi wanita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian suaminya, baik banyak maupun sedikit, dan bisa mengatur daripada penghasilan suaminya, bisa mendidik anaknya, menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, kemudian dia hidup tenang, tentram beserta suami dan anak-anaknya. Inilah wanita-wanita yang insya Allah wanita ahlul jannah yang akan membahagiakan sebuah rumah tangga, baik kepada suaminya maupun kepada anak-anaknya dan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Hadis riwayat Bukhari. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah, yang Islam. Fitrahnya di sini Islam. Makanya nanti bapaknya, ibunya, bapaknya dan lingkungannya yang akan menyimpangkan dia daripada Islam. Baik jadi Yahudi, Nasrani atau mereka jadi tidak beragama dan lain sebagainya. Makanya di sini sekali lagi penting bagi seorang calon suami atau calon istri untuk memahami dinul Islam, untuk mendidik anak-anaknya. Yang kedua, diperhatikan pendidik lingkungan sekolah. Seorang suami ketika sudah cukup anaknya untuk disekolahkan, harus melihat lingkungan sekolahnya. Bukan lingkungan sekolah yang tawuran, bukan lingkungan sekolah yang pendendam, tetapi lingkungan sekolah yang bisa menumbuh kembangkan daripada keimanan anak-anak kita. Bergaul dengan anak-anak yang baik di lingkungannya. Di sekolahnya mereka diajarin akidah Islamiyah, diajarin ibadah mereka dengan baik dan benar, diajarin juga akidah yang benar. Itu di lingkungan yang demikian. Dan sekarang sudah banyak berupa pesantren, pendidikan lembaga-lembaga Islam dan lain sebagainya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah perhatikan anak-anak kita bergaul di lingkungan masyarakat. Jangan sampai anak-anak kita bergaul dengan anak-anak yang tidak memahami agama. Ingat kata Ali bin Abi Thalib, agama temannya agama kita, agama teman kita. Ya, kita akan kebawa anak-anak itu ketika berteman, ketika berkomunikasi, ketika berbicara, saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Kalau anak kita bergaul dengan orang-orang yang memahami dinul Islam, maka akan terpengaruhi oleh pengetahuan dia tentang dinul Islam. Tapi kalau mereka tukang berantem, apalagi konsumsi narkoba dan lain sebagainya, maka anak-anak kita juga akan kebawa. Hadirin rahimani rahimakumullah. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, keluarga-keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Semoga anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keimanan yang kokoh, diberikan taufik, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah aladzim li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dengan khusyuk bahwa anak-anak kita insyaallah menjadi anak-anak yang soleh, yang salehah. Dan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik dan membimbing mereka, dan diberikan rezeki yang cukup untuk mendidik mereka, membiayai mereka dan menghidupi mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma akfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tudzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.